saja mereka bicara, tapi hatiku tetap saja untukmu, milikmu selalu. Mereka bilang aku tak pantas mendampingi dirimu. Oh how how, meski aku punya niat yang suci, wujudkan yang aku yakini, ini hidup ini, cinta ini. Oh, kata siapa aku tak akan bisa untuk setia dan membuatmu bahagia. Waktu akan bicara, akhir cerita kita. Mungkin kisah kita tak seindah, takkan mudah dijalani. Oh how how, namun semua akan terasa indah selama kau ada di sisiku. Sama ku menangis tertawa. Oh, kata siapa aku tak akan bisa untuk setia dan membuatmu. Bahagiakan diri.